dari jumlah harta emas atau dari jumlah harta perak tersebut. Dikeluarkan 1/40 atau 2,5%. Ai fi kulli 20 dinaron min adh-dhahabi nisfu dinar. Yaitu pada setiap 200 dinar, 20 afwan. Pada setiap 20 dinar dari emas dan dari emas ya. Artinya jika emas tersebut sudah mencapai 20 dinar ya. Maka yang dikeluarkan adalah nisfu dinar. Ya, setengah dinar yang dikeluarkan zakatnya. Wa mazada fa bihisabihi qalla au katsura. Dan jika lebih dari 20 dinar, maka sesuai dengan hitungannya. Baik sedikit ataupun banyak. Ya. Misalkan 30 dinar hartanya. Emasnya 30 dinar. Maka ya sama 2,5% atau 1/40. Nah, kalau emasnya 40 dinar ya, berarti dikeluarkan 1 dinar. Nah, ini dalam hitungan dinar ya. Atau 2,5% atau 1/40. Ini zakat emas. Wa fi kulli mi'ati dirham minal fiddati khamsatu darahim. Dan pada setiap 200 dirham perak ya, itu dikeluarkan 5 dirham. Ya. Dikeluarkan 5 dirham. Lima dirham ini, naam, 5 dirham dari 200 dirham yaitu 1/40 atau 2,5%. Wa mazada fa bihisabihi. Dan jika lebih dari 200 dirham, maka sesuai dengan perhitungannya yaitu 2,5% atau 1/40. Dalilnya liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi kitabish shadaqah. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab shadaqah, yaitu kitab zakat. Beliau mengatakan wa fir riqati kullu mi'ati dirham rub'ul usyr. Pada harta yang berupa perak, maka setiap 200 dirhamnya dikeluarkan rub'ul usyurnya, 1/40 atau 2,5%. Hadis riwayat Al-Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Wali hadisi, dan juga dalil yang lain adalah hadis bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda walaisa alaika syai'un ya'ni fi dzahab. Kalau tadi dalil dirham atau perak, sekarang dalil dari emas. Walaisa alaika syai'un ya'ni fi dzahabi hatta yakuna laka 20 dinaron. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kewajiban atasmu untuk mengeluarkan zakat emas ya, sampai emas yang kau miliki adalah 20 dinar. Fa idza kana laka 20 dinaron, maka jika engkau telah memiliki emas 20 dinar. Wa hala alaihil haul, dan telah lewat setahun ya, telah dimiliki selama setahun penuh. Fa fiha nisfu mithqal, maka padanya wajib dikeluarkan setengah mithqal, yaitu setengah dinar atau 2,5% atau 1/40. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Dalil yang lain, walima jaa'a 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min annahu kana ya'khudhu min kulli 20 mithqalan nisfa mithqal. Dalil yang lain adalah riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau dahulu ya mengambil zakat dari setiap 20 mithqal, yaitu 20 dinar emas, beliau mengambil setengah mithqal atau setengah dinarnya. Nah, hadis riwayat Ibnu Majah dan Ad-Daruqutni alaihi marahmatullah. Nah. Ini kadar yang wajib dikeluarkan dari zakat emas dan perak. Berapa? 2,5% atau 1/40-nya. Atau kalau dalam bilangan dinar, maka setengah dinar atau setengah mithqal. Demikian pula perak, ya, 1/40-nya atau 2,5%-nya. Nah, dari 200 dirham. Nah, kalau dalam hitungan dirham dikeluarkan 5 dirhamnya. Dari 200 dirham dikeluarkan 5 dirham. Ya. Adapun dalam hitungan gram sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu ya. Nah, berapa gram kalau emas? Emas 20 dinar berapa gram? 85 gram. Nah, 85 gram. Seorang yang telah memiliki emas 85 gram dan telah dimiliki selama setahun, ya, maka wajib dikeluarkan 2,5%-nya. Nah, atau 1/40-nya. Ya. Baik. Kalau baru dimiliki 11 bulan, kemudian emasnya dijual karena kebutuhan, wajibkah dia mengeluarkan zakatnya? La, tidak wajib. Hanya saja dianjurkan untuk banyak bersedekah. Nah, banyak bersedekah. Baik, tapi kewajiban zakat harus genap setahun dimiliki. Ya. Nah, ini perhatikan syarat-syarat zakat yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu, ya. Harus syarat apa? Sampai pada nisab, ya, kalau emas itu 85 gram, ya. Dan sudah dimiliki selama setahun. Nah, maka telah keliru, ya, jika na'am di sana seseorang na'am berpandangan, ya, bahwa setiap gajinya yang keluar sebulan, gaji sebulan 2 juta, ya, kemudian berkeyakinan wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, baru 2 juta, ya, nisab perak pun belum nyampe. Ya, baru dimiliki berapa hari juga, ya, yang setelah itu habis. Baik. Nah, ini perlu ilmu dalam masalah na'am ini. Masalah zakat. Di antara syarat zakat adalah sebagaimana yang sudah berlalu, harus sampai nisabnya, ya, dan harus dimiliki selama setahun. Ya, kepemilikan tam, kepemilikan yang sempurna, yaitu milik pribadi. Kalau sekarang seseorang megang emas 100 gram tapi punya punya siapa? Ya. Punya lembaga yayasan misalkan. Nah, wajibkah dikeluarkan zakatnya? Tidak, ya, karena bukan kepemilikan yang sempurna. Ini milik manusia, milik kaum muslimin, ya. Nah, ini penting, kepemilikan yang sempurna yaitu milik pribadi dan telah dimiliki selama setahun. Duduk. Kemudian untuk zakat perak juga sudah kita sebut pada pertemuan yang lalu. Berapa gram kalau dihitung gram? 200 dirham ini berapa gram? Ya, karena sekarang enggak pakai hitungan dirham ya. Nah. Sekarang penjual emas dan perak ya, pakainya gram. Nah. Jadi berapa gram? 595 gram. Ya, diingat itu. Kalau emas 85 gram, kalau perak 595 gram. Nah, kalau seseorang telah memiliki perak 595 gram dan dimiliki selama setahun, ya, penuh dengan kepemilikan yang sempurna, maka wajib dikeluarkan 2,5%-nya. Nah, kalau belum sampai nisabnya, hanya 500 gram peraknya, belum wajib, ya, hanya saja dianjurkan banyak bersedekah, tapi tidak kita katakan wajib tidak, karena yang wajib adalah yang sudah sampai nisab, ya, dan sudah dimiliki selama setahun penuh. Bagaimana dengan zakat uang? Ya, baik, uang itu mengikuti nilai nisab terendah dari emas dan perak. Uang mengikuti nilai nisab terendah dari emas dan perak. Kalau apa ini saat sekarang nilai terendah dari nisab emas dan perak, nah mana, emas atau perak? Hah? Perak ya, karena sekarang yang murah perak. Baik, kalau emas 85 gram kali berapa? 500. 500 berarti berapa? 40 juta lebih ya? Hah? 40 juta lebih kan? Gimana? 42 500. Sekitar itu 42.500.000. Ini jika mengikuti nisab perak. Nah. Jika mengikuti nisab emas. Nah, sekarang perak. Kalau perak 595 gram kali 8.000 berarti berapa? Ya kurang lebih 5 jutaan lah. Ya. Nah, 4 juta lebih. Nah, berarti nisab uang ya, itu nilainya adalah senilai nisab terendah dari emas dan perak. Kalau sekarang berarti senilai nisab perak. Karena perak murah sekarang. Nah, berarti sekitar itu 4 juta atau 4 juta 4 sampai 5 juta lah. Nah, tergantung harga perak sekarang berapa. Nah, tinggal dikalikan 595 gram kali harga perak per gramnya. Maka itulah nisab uang. Ya, nisab uang yang wajib dizakati. Kalau suatu saat ternyata emas turun harganya, turun, ya, per gramnya emas jadi 10.000 misalkan, ini kan misalkan, perak naik harganya, ya, jadi misalkan 100.000 per gram peraknya. Nah, maka di saat seperti ini, ya, berarti nisab uang mengikuti nilai nisab emas karena nisab emas yang rendah ya. Nah. Mafhum ya, insyaallah ya. Nah. Namun karena saat sekarang adalah nisab perak yang terendah, lebih rendah dari nisab emas ya, nilai secara uangnya ya. Nilai secara mata uang, maka zakat mata uang nisabnya mengikuti nisab nilai perak. Nah, mengikuti nilai nisab perak. Nah. Ya, sekitar itulah 4 juta sampai 5 jutaan nisab mata uang. Ya. Jika telah memiliki uang 5 juta dan dimiliki selama setahun, maka wajib dikeluarkan 2,5%-nya. Nah. Juga uangnya Naam, 5 juta, tapi kadang kepake. Kadang datang lagi 5 juta, kepake lagi. Wajib enggak? Hah? Tidak wajib. Nah, ya, tidak wajib, ya, karena sudah kepake, ya, sudah enggak kehitung. Yang wajib dikeluarkan adalah yang dimiliki penuh, ya, dengan kepemilikan sempurna. Nah, ada pada dia, ya, pada tabungannya, ya, dan telah genap selama setahun. Barulah dikeluarkan 2,5%-nya. Dan cara menghitungnya bisa dengan dua cara. Bisa dengan nilai uang tersebut kemudian dikali 2,5 bagi 100, ya. Bisa juga langsung nilai uang per 40. Langsung. Nah. Ya, baik. Kemudian al-mas'alatu tsalitsah, kita langsung pada masalah yang ketiga, syurutuha, syarat-syarat wajibnya zakat emas dan perak. Nah, dan tentunya mengikuti di sini apa? Zakat mata uang. Nah, karena mata uang menduduki kedudukan emas dan perak. Yushtarotu liwujubi zakati fid dhahabi wal fiddati asyurutu taliyah. Disyaratkan pada wajibnya zakat emas dan perak, ya, syarat-syarat berikut ini. Ada syarat-syaratnya. Syarat pertama, bulughun nisab. Sampainya nisab. Harus sudah sampai nisab. Wa huwa 20 mithqalan min adh-dhahab, yaitu 20 mithqal emas atau 20 dinar emas atau 85 gram, ya, kalau dalam hitungan gram. Dalilnya li hadis Ali radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa laisa 'alaika syai'un ya'ni fi adh-dhahab hatta yakuna laka 20 dinaron." Tidak ada kewajiban atasmu sedikit pun dalam harta emas sampai engkau memiliki 20 dinar. Fa idza kana laka 20 dinaron wa hala 'alaihi al-haul fa fiha nisfu mithqal. Dan apabila engkau telah memiliki 20 dinar emas dan telah lewat selama setahun, maka di dalamnya wajib dikeluarkan setengah mithqal atau setengah dinar. Wa yusawi bil giramat, dan 20 dirham itu sama dengan berat gram 85 jiroman. Nah, khamsah wa thamanin jiroman, 85 gram. Ya. Kemudian wa nisab bil fiddah, sedangkan nisab perak, ya, mi'ata dirham minal fiddah, 200 dirham dari perak. Dalilnya liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, laisa fi maduna khamsi awaq sadaqah. Tidak ada kewajiban zakat pada harta perak yang kurang dari 5 ukiah. Pada harta perak yang kurang dari 5 ukiah. Nah, wal ukiah itu 40 dirhaman. Dan 1 ukiah itu 40 dirham. 40 kali 5 berapa? 200, ya. Nah, berarti 5 ukiyah itu 200 dirham. Karena 1 ukiyahnya itu 40 dirham. Kata Rasulullah SAW, pada harta perak yang kurang dari 5 ukiyah tidak ada kewajiban zakat. Berarti apa? Kalau sudah 5 ukiyah ke atas, wajib bayar zakat. Wajib dikeluarkan zakatnya. Fa khamsu awaq tusawi 200 dirham, maka 5 ukiyah itu sama dengan 200 dirham. Dalil yang lain wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, wa fir riqati rub'ul usyr, fa illam takun illa 90 wa 100 falaysa fiha syai'un illa an yasha'a rabbuha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada perak, ya, ada kewajiban 1/10 atau 2,5% yang harus dikeluarkan. Itu jika perak tersebut sudah mencapai 200 dirham. Fa illam takun illa 90 wa 100, apabila dirhamnya hanya 190 dirham, ya. Apabila peraknya hanya 190 dirham, falaysa fiha syai, maka tidak ada kewajiban zakat kalau baru 190. Nah, karena yang wajib adalah 200 dirham ke atas. Adapun jika harta tersebut 190 dirham perak, maka falaysa fiha syai, tidak ada kewajiban zakat sedikit pun, illa kecuali ayyasha rabbuha, apabila pemiliknya mau bersedekah, ya silahkan. Nah, kecuali jika pemiliknya mau mengeluarkannya, ya silahkan. Nah, baik. Namun belum wajib, secara hukum belum wajib. Tapi jika dia mau mengeluarkan, silahkan. Ya, walaupun hartanya baru 650 dirham, ya, jauh dari 200 dirham, baru 50. Kalau dia mau mengeluarkan, ya, mau bersedekah, ya silahkan. Babu sedekah maftuhah atau maftuh, bab tentang sedekah, infak dan seterusnya terbuka lebar. Kemudian waqad ajma'al ulama'u ala anna nisabal fiddati khamsu awwaq, dan para ulama telah sepakat bahwasanya nisab perak itu adalah 5 uqiyah. Awwaq itu bentuk jamak dari uqiyah, dan 5 uqiyah tadi sama dengan 200 dirham. Wa nisabul fiddat wa nisabul dhahabi 20 mithqalan, dan para ulama sepakat bahwasanya nisab emas itu adalah 20 mithqal, 20 dinar atau sama dengan 85 gram. Nah, ini syarat yang pertama dari zakat emas dan perak, harus sudah mencapai ini nisab. Nisabnya tadi. Nah, kalau emas 20 dinar, kalau perak 200 dirham. 20 dinar sama dengan 85 gram, kalau 200 dirham sama dengan 595 gram. Kemudian syarat yang kedua, baqiyatu syurut al-amati allati sabaqat fi man tajibu alaihi zakah. Syarat yang kedua adalah syarat-syarat yang tersisa. Syarat-syarat umum yang tersisa yang sudah berlalu penjelasannya tentang orang yang wajib zakat. Kita sudah membaca syarat-syarat zakat pada pelajaran-pelajaran sebelumnya, ya. Pada bab yang pertama kita bahas syarat-syarat zakat, masalah yang keberapa? Masalah yang keenam. Ya, masalah yang keenam sudah kita bahas masalah syarat-syarat wajibnya zakat. Secara umum, syarat-syarat secara umum apa saja? Hah? Wahya al-Islam, yang pertama tentunya dia harus orang yang muslim, syarat pertama. Ini syarat-syarat umum, ya. Nah, syarat-syarat umum. Kemudian apa? Al-hurriyah. Dia seorang yang merdeka, bukan budak, ya. Nah. Kemudian yang ketiga, wal-mulku tam. Ya. Kepemilikan yang sempurna. Dia memilikinya dengan kepemilikan yang sempurna. Kalau dia punya pegang harta tapi hartanya harta umat, ya tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, karena bukan milik dia. Ya. Kemudian berikutnya, wa haulanil haul, dan telah berlalu genap selama setahun. Nah. Kemudian syarat nisab. Nisab sudah dijelaskan tadi. Nah. Baik. Ini syarat-syarat zakat secara umum, ya. Islam, merdeka, kepemilikannya sempurna, genap setahun. Nah, kemudian ditambah syarat yang pertama tadi, nisab, sudah mencapai nisabnya. Nah. Dan di sana ada zakat yang tidak disyaratkan harus genap setahun. Apa saja? Zakat apa? Panen, ya. Biji-bijian dan buah-buahan. Nah, ya, seperti anggur, kurma, ya, gandum dan seterusnya, zakat ini tidak harus genap setahun, tetapi apa? Ketika apa? Panen. Nah, demikian pula apa? Yang tidak harus setahun. Nah, Baik, kalau ternak harus setahun. Ya. Kecuali anak ternaknya. Nah, kecuali anak ternaknya itu diikutkan dengan induknya. Nanti akan ada pembahasan tentang masalah zakat bahimatul an'am, zakat ternak. Kalau induknya harus sempurna setahun. Ya. Kalau anaknya, nah maka tidak disyaratkan karena anaknya akan diikutkan kepada induknya. Nah. Baik. Demikian pula yang tidak disyaratkan setahun itu apa? Dalam masalah zakat perdagangan. Ya, zakat tijarah. Urudu tijarah, barang dagangan. Nah, keuntungan itu dimasukkan atau digabungkan dengan modal pokok. Ya, jadi keuntungannya tidak harus setahun. Ya, tetapi apa? Keuntungan digabungkan atau disamakan waktunya dengan modal pokok. Nah, paham ya? Sama zakat apa? Zakat yang keluar dari bumi. Nah, tambang misalkan, ya, itu dikeluarkan ketika didapat. Nah, tidak harus genap satu tahun. Baik. Sekarang, jika seseorang memiliki uang misalkan 10 juta ya. Ini sudah lebih dari nisab, nilai nisab perak ya. Nah, 10 juta. Maka sudah mencapai nisab ini, bahkan lebih dari nisab. Kemudian telah dimiliki selama setahun. Maka dia wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Baik. 2,5%-nya. Kemudian sekarang dia punya uang 10 juta. Sudah dimiliki selama 11 bulan. Ya. Tapi karena dia pelit, kikir, ya, enggak mau keluar zakatnya, ya. Enggak mau keluar 2,5%-nya, ya. Maka apa? Sebelum mencapai setahun penuh, ya, sebelum mencapai 12 bulan, nah, akhirnya uang yang ada ini dalam tabungan dipakai. Kenapa dipakai? Menghindari kewajiban zakat. Ya. Dipakai misalkan 6 juta, berarti kan tinggal 4 juta. 4 juta kurang dari nisab perak. Ya. Nah, apakah dia wajib mengeluarkan zakatnya? Wajib. Nah, karena tujuan dia memakai uang tadi adalah untuk menghindari wajibnya zakat. Nah, maka apa? Orang seperti ini dihukum tetap wajib mengeluarkan zakat. Ya. Nah, karena memang tujuannya dia untuk memakainya tujuannya untuk menghindari zakat. Nah. Baik. Kecuali kalau dia memang memakainya karena suatu kebutuhan. Ya. Ini sudah 11 bulan lebih sedikit, ya, berapa hari. Tinggal berapa hari lagi sebulan penuh. Tapi qadarullah, memang kebutuhan mendesak sehingga uang yang 10 juta tersebut terpakai. Nah, terpakai 7 juta misalkan, ya. Maka apa? Dia tidak wajib bayar zakat karena memang betul-betul kebutuhan. Nah, bukan untuk menghindari kewajiban zakat. Nah. Baik. Ini sama halnya dengan orang yang menceraikan istrinya, ya, dengan tujuan supaya istrinya tidak mendapatkan harta waris. Nah, apa? Tetap si istri akan dihukumi mendapatkan harta waris karena tujuan menceraikannya dia adalah menghalangi istri dari warisan. Nah. Baik. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah. Masalah yang keempat, masalah menggabungkan antara emas dan perak. Bolehkah digabungkan antara emas sama perak? Eh? Nah. Ataukah masing-masing? Emas yang masing-masing, perak yang masing-masing. Nah, intinya tidak boleh digabungkan antara emas sama perak. Eh? Emas yang masing-masing, nunggu sampai 55 gram nisabnya. Perak juga masing-masing. Eh? Nah, 595 gram ya murni perak semua. Nah, tidak gabungan antara emas sama perak, enggak, masing-masing. Nah, ini intinya. Namun insya Allah penjelasan lebih rinci dan lengkapnya insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Naam biiznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naam. Ini yang bisa disampaikan pada malam hari ini, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Naam. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.